Jadi jangan sampai kita salah paham bahwa sesuatu yang bukan syarat kita anggap syarat. Ya. Terakhir dibawakan Al-Anfal 24 bahwa kita disuruh memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggil kita untuk sesuatu yang bisa membuat kita hidup. Sekali lagi, ini bukan syarat. Karena apa? Karena setiap kali Allah dan Rasul memanggil kita, kemudian kita ijab lagi, kita sambut panggilan itu, maka pasti kita akan hidup. Tidak mungkin membawa kepada kematian, kemiskinan, kesengsaraan. Maka melaksanakan sunnah-sunnah Nabi akan menyebabkan kita semakin hidup, semakin mulia, semakin maju, semakin sukses, dan seterusnya. Kemudian dia menerangkan lebih lanjut bagaimana ayat tadi satu persatu yang sudah kita bahas. Kemudian wa innaka idzan in syafiyah sah. Wa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Jika engkau melakukan hal itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang zalim. In di sini syartiyah. Syarat, ada syarat, ada jawab. Jawab syarti, jawab dari syarat itu adalah jumlah. Jadi syarat ini bisa berupa kata-kata saja, bisa berupa kalimat. Kalau di sini kalimat, jumlah. Wa inna ka'idah. Wa inna ka'idah min al-tolimin. Ini jawab dari syarat. Jika begini, pasti begini. Pastinya itu adalah jawab. Wa idan ay hal fi'lika min adh-dhalimin. Idan, kalau begitu, ini adalah hal, hal keadaan bahwa perbuatanmu menyebabkan engkau termasuk orang-orang zalim. Ya. Lakin qad tadubu minhu fayazulu anka wasful zulm. Tapi ada kalanya seseorang bertaubat. Ada kalanya seseorang bertaubat. Berarti dia tidak zalim lagi. Karena dia telah bertaubat. Karena orang yang bertaubat dari satu dosa, maka dia seperti orang yang belum pernah melakukan dosa tersebut. Maka jika dia bertobat dari kezaliman itu, tidak melakukan lagi dan tidak akan mengulangi lagi, dan dia menyesal tiga kali taubat, maka ancaman itu hilang. Gitu ya. Maka disebutkan di sini, fal insanu qabla al-fi'li laysa bidzalim. Seseorang sebelum melakukan kezaliman itu, maka dia bukan termasuk orang-orang zalim. Wa ba'da taubati laisa bidzalim. Begitu juga setelah taubat. Jadi keadaan manusia sebelum berbuat maksiat, maka dia tidak berdosa. Setelah berbuat maksiat, dia berdosa dan bisa kembali lagi kepada keadaan dia tidak berdosa. Ya, karena dilahirkan dalam keadaan fitri, tidak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan tidak berdosa. Lalu dia berdosa, lalu tidak berdosa lagi ketika dia bertaubat. Gitu ya. Lakin hina fa'ala al-ma'siyata yakunu dhaliman. Tapi ketika dia melakukan maksiat itu, berarti dia sedang zalim. Ketika dia melakukan maksiat itu, berarti dia sedang zalim. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni. Tidaklah seseorang pezina itu berzina ketika dia berzina wa huwa mukmin, dan dia dalam keadaan mukmin. Gitu. Ketika dia berzina dikatakan dia tidak mukmin. Dia bukan orang mukmin. Ini juga berdasarkan pemahaman yang sering kita bahas, bahwa jangan sampai kita meyakini seperti keyakinan orang-orang Khawarij bahwa berzina berarti kafir. Tidak mungkin kan kafir? Tidak. Tidak. Ya, ucapan huwa mukmin dan dia dalam keadaan mukmin ketika berzina, tidak mungkin dalam keadaan mukmin ketika berzina. Ini sifat daripada iman itu. Ya. Artinya imannya itu rendah sekali. Imannya itu rendah sekali sampai tidak sanggup menolak dia untuk berzina. Sampai tidak sanggup mencegah dia untuk minum khamr. Sampai tidak sanggup mencegah dia untuk mencuri. Maka disebutkan dia tidak beriman. Ya. Kenapa seolah dipaksakan seperti itu? Enggak dipaksakan ini. Memang betul pengertiannya seperti itu. Karena Nabi mengatakan tidak beriman orang yang mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya. Apakah kafir? Tidak. Tidak beriman orang yang belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Apakah kafir? Tidak. Kasih perkataan tidak beriman itu tidak sempurna. Maka tidak sempurna keimanan seorang ketika dia berzina. Tidak sempurna keimanan seorang ketika dia minum khamr dan seterusnya. Sebab kalau dikatakan tidak beriman dan kafir berarti sama dengan syirik. Padahal tidak ada dosa yang sama dengan syirik. Ya. Kemudian yang terakhir, inna syirka la zulmun 'adzim. Beliau membawakan ayat ini Luqman 13 bahwa syirik itu kezaliman yang besar. Maka minaz zalimin di sini minal musyriki. Apakah dipaksakan pengertian seperti tidak sekalian? Tidak sekalian. Tapi itulah pengertian sebenarnya. Ya, tadi sudah kita bahas, apabila dalam satu pengertian terdapat dua lafaz besar dan kecil, maka harus dipakai makna yang besar. Ya. Allah. Pada waktu dipanggil oleh Rasulullah itu sholat, kita lagi posisi sholat kan, itu dibatalin apa kebelakang itu? Iya, mestinya dibatalin. Dibatalin. Iya, karena wajib. Ya. Mengulang lagi jadi. Menyambut panggilan Nabi wajib. Adapun sholat tadi tidak wajib. Sholat tadi sunat kan? Oh, sunat. Kalau sholat wajib tentu sholat bersama Nabi kan? Yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Apa yang lebih berat atau lebih sulit, mengerjakan taat atau berbuat maksiat? Tergantung orangnya. Ada orang yang ringan melakukan kebaikan-kebaikan, ya, merasa ringan. Ada orang yang meninggalkan kemaksiatan merasa berat, ya. Ada yang merasa ringan, zina enggak, minum homer enggak, berjudi enggak, ngomongin orang jarang dia jaga, ya. Sholat enggak juga, ya. Nah, berarti dia berbuat maksiat itu ringan bagi dia, tapi berbuat taat berat. Nah, sebaliknya. Ada yang melakukan, ya sholat ya iya, ya puasa ya iya, ya zakat ya iya, tapi ngomongin orang ya iya, kadang-kadang juga mencuri. Ini ada. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya besar mana, mulia mana, melakukan ketaatan atau menjauhi kemaksiatan, maka jawabnya iya, melaksanakan ketaatan. Ya. Maka dosanya juga sebaliknya. Dosa tidak taat, dosa tidak melaksanakan perintah, itu jauh lebih besar daripada dosa melakukan maksiatan. Maka kalau ada yang bertanya, berzina dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Tidak sholat. Ya. Apabila kita diundang dalam pesta pernikahan, tapi ada maksiat-maksiat, ikhtilat, musik, dan seterusnya, sebaiknya kita penuhi undangan atau tidak? Sebaiknya penuhi. Kalau takutnya seperti ini, musik, campur baur, ini adalah dosa yang tidak dipahami oleh umumnya kaum muslimin, maka tidak bisa dengan kaidah saja. Adapun ketika pesta-pesta itu ada kemaksiatan yang jelas, misalnya dansa laki perempuan atau ada power, maka jangan dansa. Karena kemaksiatan ini jelas, semua orang tahu, umumnya kaum muslimin tahu. Dansa laki perempuan, kemudian minum power, semua kaum muslimin umumnya tahu. Tapi musik, sedikit kaum muslimin yang tahu kalau itu haram. Ikhtilat, sedikit kaum muslimin yang tahu kalau itu haram. Maka tidak bisa dengan kaidah ujub. Saat terdekat antara hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maka kita dianjurkan memperbanyak doa. Yang dimaksud doa di sini apakah doa ibadah atau masalah? Masalah. Karena memohon kan? Memohon. Kalau doa ibadah, ya Subhanallah Rabbiyal A'la, ya Subhanallah Kudus, itu doa ibadah. Itu kan bermakna doa. Ucapan-ucapan itu bermakna doa. Dalam surat Hud ayat 7 disebutkan bahwa Allah berada di atas ayat. Mohon penjelasan. Sudah jelas. Apa yang harus dijelaskan? Allah di atas ayat. Apa yang harus dijelaskan lagi? Ya. Oh airnya luber-luber gitu. Apa? Itu bukan penjelasan, ini tambahan. Ya cukup kita katakan arus Allah di atas air. Apa yang harus dijelaskan lagi? Ya, wajib bagi kita mengimani. Ya. Nah, maka iblis sengaja dengan kesombongannya meletakkan arusnya di atas air, di atas laut. Ya. Saya pernah mendengar Ustaz di radio mengatakan boleh meminta kepada Nabi dan Rasul, alasannya Nabi dan Rasul hidup di kuburnya. Apakah ini hak atau syirik? Syirik. Ya. Yang sangat jelas adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tidak pernah melakukannya. Kalau itu baik, kalau itu baik tentu para sahabat melakukan. Ya, padahal para sahabat di zaman sahabat, peninggal Nabi sangat-sangat butuh pertolongan. Berjihad, berperang, perangan dari Romawi, Parsi. Tapi tidak ada satu pun sahabat yang melakukan seperti itu. Ya. Adapun para Nabi dan Rasul hidup di kuburnya, bahkan sholat, ini gaib. Kita tidak tahu bagaimana seperti apa sholatnya, kemudian tentu hidupnya tidak seperti kita, karena alamnya adalah alam barzakh. Alam kubur bukan alam dunia, tidak makan, tidak minum, gitu ya. Besar mana pahala orang yang berbuat kebaikan dengan sembunyi-sembunyi dibanding dengan yang salah? Tergantung, tergantung. Kalau dengan perang-perangan itu dia banyak terfitnah, adanya rasa ria, maka lebih baik sembunyi. Tapi dengan terang-terangan dia selamat dari fitnah, dia selamat dari riya. Orang kan mempunyai kekuatan iman beda-beda. Lalu dengan dia melakukan ketaatan terang-terangan diikuti oleh orang, diikuti oleh orang, maka lebih baik terang-terangan. Ada amal yang bisa kita sembunyikan, seperti salat tahajud, zikir, wirid, puasa, ya, menangis di hadapan Allah, bertaubat. Ada amal yang tidak bisa kita sembunyikan. Apa? Salat berjamaah, jihad, haji. Bagaimana kita bisa sembunyikan? Tidak bisa. Ya, maka tergantung. ya. Ulu ini talak atas permintaan istri. Tentu tidak sembarangan minta ya. Kenapa dia minta talak? Ada sebab-sebab yang sudah sering kita bahas. Sebab tanpa sebab, maka terkena dari terancam dari lam yajid ra'i atal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Apa berat ancaman bagi wanita yang berani minta talak? Kecuali dengan alasan yang akan yang tepat itu ya. Nah, itu puluh. Puluh. Atau sering diterjemahkan dengan talak. Puluh ini apakah talak? Sebetulnya tidak. Karena talak itu kan di mulut laki-laki. Talak itu di mulut laki-laki. Puluh ya, itu perceraian yang difasakh, yang dibatalkan oleh hakim. Gitu. Kenapa dibatalkan? Atas permintaan istri. Atas permintaan istri, yaitu puluh. Ada juga tanpa permintaan istri. Artinya hakim melihat suaminya ini sudah keluar dari Islam. Ya. Dia mengikuti aliran sesat seperti Ahmadiyah, keluar lama istrinya tidak ya, masih muslimah, maka dipaksa. Atau suami jelas-jelas murka masuk Islam misalnya, maka dipaksa. Nah, tidak ada idah. Hulu ini atau paksa ini tidak ada idah. Karena idah itu untuk memberi kesempatan kepada suami balik lagi. Ya, nah, ini tidak ada kesempatan karena memang permintaan istri. Ya. Gimana suami mau balik lagi? Cerai aja sebetulnya dia enggak mau. Dia enggak mau menceraikan istrinya. Dipisahkan fakta itu oleh hakim. Jadi memang tidak ada talak. Kalau masa idah itu kan setelah talak. Ini bukan talak, tapi ini fasa. Berarti tanpa masa idah. Ya, karena tidak ada masa idah, maka bisa langsung. Ya. Istri itu mau menikah lagi setelah pisah dari suaminya ketika habis masa idah. Ketika masa idahnya belum habis, dia belum boleh nikah lagi. Ya, ini masa idahnya enggak ada. Berarti boleh langsung nikah. Ya. Hari ini saya melihat orang yang memberikan tanda tangannya kepada seorang psikolog. Kemudian psikolog tersebut bilang, kamu orang yang kreatif, tapi tetap marah dan tetap. Apakah ini syirik? Ya, sifat daripada syirik, bagian dari syirik. Meyakini sesuatu yang bukan sebab atau yang sifatnya ramalan. Ya. Bisa bermakna takhayul, bisa bermakna khurafa, takhayul, ya. Sesuatu yang sifatnya adalah yang muaranya itu kepada syirik. Ya, ini wajib kita hindari. Karena tidak ada yang mengetahui hal gaib. Seseorang itu pemarah atau tidak, seseorang itu dermawan atau tidak, seseorang itu rajin atau tidak, enggak ada yang tahu kalau belum melihat buktinya. Dan bukti itu dengan perbuatan akhlak sehari-hari, bukan tanda tangan, bukan cap jempol, bukan garis tangan. Ya. Ini adalah ramalan setan. Ada kaidah meninggalkan perintah dosanya lebih besar daripada melanggar larangan. Apakah termasuk melanggar larangan syirik? Yang betul adalah perintah. Ya, perintah mentauhidkan Allah. Karena syirik berarti dia tidak mentauhidkan Allah. Ya. Perintahnya adalah mentauhidkan Allah. Maka ini adalah perintah terbesar. Menyembah Allah, men tauhidkan Allah. bukan larangan berbuat. Bagaimana cara membedakan nas-nas yang bermakna syarat dan makna yang bermakna muqayyad? Tentu ini harus belajar ilmu usul fikih. Ya. Tidak sesederhana yang kita bahas tadi. Ya. Barangkali untuk awal itu bisa belajar antara masalah. Ya. Atau kita bisa usul fikih yang sederhana. Ya. Ini bisa untuk pemula. Ya. Tapi tentu harus dengan guru. Ya. Jangan membaca sendiri. Wajibkah kita membangunkan teman di sebelah kamar kita untuk sholat subuh berjamaah? Wajibkah kita melakukan orang yang sedang tidur untuk sholat? Iya, ini bagian dari berbalik menimbulkan, ya, sekedar bangun. Adapun sudah bangun, nggak mau ke masjid, maka bukan kewajiban kita. Kecuali dia anak kita, kecuali dia adik kita, ya, kecuali dia bawahan kita yang bisa kita paksa. Adapun sekedar teman, tangga, nggak bisa, ya, tok-tok, udah bangun belum? Udah, ya udah, ya, nggak bisa lebih dari itu. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa tempat kita sudah terima? Nggak bisa, boleh, boleh, ya. Karena apa yang ada pada diri Allah kita tidak bisa mengetahui, boleh, nggak bisa. Tanda-tanda mungkin, tanda-tanda taubatnya diterima, tanda-tanda orang yang bertaubat adalah dia semakin baik, dia semakin dekat kepada Allah, dan berarti dia banyak melakukan amalan-amalan ibadah sunnah, dermawan, ya, lebih sabar, tidak pemarah, dan ini tanda-tanda memastikan bahwa taubat sudah diterima. Enggak rela, kita harus yakin dan kita harus husnudzon. Ketika kita menyesal, berhenti pertama, ya, kemudian menyesal, kemudian bertekad bulat tidak akan ulang lagi. Baik, insyaAllah ta'ala ini taubat dan nasuha, dan Allah akan terima. Ya, ya, hanya itu. Sekali lagi, insyaAllah dua pekan bisa libur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, Alhamdulillah. Kalau misalnya yang sudah terbaik, tes-tesnya misalnya suaminya itu nikah lagi.